بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan yang baik dan bagus. Nah, ini pertanyaan setiap tahun pasti ditanyakan. Ya, dan seingat saya sudah berapa kali acara seputar Ramadan ini dalam pekan-pekan terakhir ini, kelihatannya pada setiap pertemuan ada pertanyaan ini. Ya. Yaitu tentang perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Kalau misalnya perempuan hamil itu tidak berpuasa karena khawatir akan janinnya, atau perempuan yang menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan bayi yang dia susui, ya, apakah dia mengqadha puasanya, mengganti puasa, ataukah dia membayar fidyah, atau dua-duanya sekaligus, mengqadha dan membayar fidyah? Itu memang tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Nah, yang benarnya di dalam hal ini bahwa perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, yang berbuka karena lantaran anak yang dia susui atau janinnya, ini hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja dan tidak membayar qadha. Dan ini berdasarkan beberapa dalil. Iya. Dalil yang pertama adalah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat wa'ala alladhina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang yang mampu berpuasa tapi dia berbuka, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ini ayat ada fikihnya, ya. Ya, jadi puasa itu ketika diwajibkan terhadap umat Islam itu melalui tiga tahapan kewajibannya. Tahapan yang pertama yang diwajibkan terhadap umat Islam hanya puasa hari Asyura saja, tanggal 10 Muharram. Setelah itu turun tahapan yang kedua, diganti kewajiban menjadi puasa di bulan Ramadan. Tapi begitu turun kewajiban puasa bulan Ramadan, diberikan pilihan, siapa yang mau puasa dia silahkan puasa, siapa yang mau berbuka silahkan dia berbuka. Tapi kalau dia berbuka, hendaknya dia bayar fidyah. Walaupun dia mampu berpuasa, sehat, tidak safar, mampu berpuasa, tapi ingin berbuka silahkan, boleh. Tapi dia bayar fidyah. Nah, ini di tahapan kedua, ya. Kemudian tahapan yang kedua ini terhapus juga, sama dengan tahapan pertama. Tersisalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, bahwa siapa yang menyaksikan bulan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Dan tidak diberi udzur kecuali orang yang punya udzur. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang yang mampu berpuasa tapi kemudian dia berbuka, dia membayar fidyah, kata Ibnu Abbas, ayat ini sudah terhapus hukumnya. Kecuali pada empat orang, hukum masih tetap untuk empat orang, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, terhadap laki-laki yang sudah tua renta tidak mampu lagi untuk berpuasa. Yang kedua, untuk perempuan tua renta juga yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, sebab orang tua di umur tertentu, ya, sebagian dari orang tua, saya tidak katakan semua orang tua, ya, sebagian dari orang tua ada yang tidak bisa apa berpuasa lagi di umur tertentu. Dia tidak sanggup berpuasa. Iya. Tidak sanggup berpuasa. Walaupun kita lihat ada sebagian orang tua, masya Allah, dia lebih kuat daripada anak muda berpuasanya. Iya. Dan itu saya pernah saksikan guru kami, Syekh Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala, di umur beliau yang sudah lewat 100 tahun, umurnya sudah lewat 100 tahun, tapi tiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15 ayyamul bid beliau berada di Mekah puasa dan mengajar setiap waktu sholat, puasa sambil mengajar, dan umurnya sudah lebih 100 tahun tapi masih kuat berpuasa. Iya, baik. Jadi yang diperkecualikan oleh Ibn Abbas, laki-laki dan perempuan yang sudah tua tidak mampu berpuasa, ini dapat udzur. Dia tidak berpuasa lagi tapi bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, kata Ibn Abbas, perempuan yang menyusui, yang khawatir akan anak yang dia susui, ini juga bayar fidyah. Kemudian yang keempat, perempuan yang hamil yang khawatir akan janinnya, ini juga membayar fidyah. Ini penafsiran Ibn Abbas terhadap ayat. Di dalam istilah ilmu hadis dikatakan punya hukum marfu, punya hukum sama kalau Nabi yang mengucapkannya. Sebab tidak mungkin Ibn Abbas menetapkan itu dari dirinya sendiri. Itu hal yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafir ya as-siyam wa syatr as-salah wa 'anil hamil wal murdi'." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dari seorang musafir seperdua salat dan puasa, diletakkan puasanya. Demikian pula diletakkan hal itu dari orang yang hamil, perempuan yang hamil dan menyusui. Iya. Ini terkait puasanya. Untuk hamil dan menyusui diletakkan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Ibnu Abbas berpendapat membayar fidyah. Ibnu Umar juga berpendapat hanya membayar fidyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebut, Abu Hurairah juga ada riwayat, beliau berpendapat hanya membayar fidyah. Dan beliau terangkan bahwa tidak ada yang menyelisihi sahabat ini dalam pendapatnya. Maka ini dalam ilmu usul fikih dikatakan sebagai ijma sukuti, kesepakatan. Ya. Dan itu hujjah. Maka ini tiga dasar yang menegaskan bahwa perempuan yang hamil dan menyusui itu hanya apa? Hanya membayar fidyah saja. Iya. Dan sekali lagi, memang saya katakan tadi ada silam pendapat. Tapi kalau tanya sama saya, itu jawaban saya. Dan saya, kalau ada yang bertanya kepada saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya yakini. Iya. Dan memang seperti itu orang yang ditanya, dia menjawab sesuai dengan apa yang dia yakini. Baik. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaannya. Ini ada yang bertanya di sini? Oh, ini sudah 7 menit, Masya Allah. Apakah niat puasa di bulan Ramadan setiap malam diniatkan atau bisa digabungkan di awal puasa? Yang benarnya bahwa niat itu setiap malam diniatkan. Karena Nabi SAW atau karena syah di dalam hadis yang punya hukum marfu dikatakan, "Man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lah." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Maka dikatakan puasa setiap malam hari. Ya, jadi setiap malam dia berniat. Dia ingat niat itu letaknya di dalam hati. Dan niat itu kalau sudah merupakan pembawaannya, itu kadang tidak perlu dihadirkan. Ada sudah pada dirinya. Sekarang kita ya, terdengar adzan, sholat duhur. Langsung kita berdiri, pergi berwudu. Iya. Pergi berwudu, kemudian sholat. Kadang juga tidak ingat bahwa ini waktu duhur. Yang kita ingat cuman sholat di waktu saja. Apakah dikatakan dia tidak berniat? Jawabannya, itu sudah niat namanya. Tidak mungkin dia bergerak periode kemudian apa? Tidak ada niatnya. Itu niat namanya. Jelas ya? Dia sudah bangun di malam hari. Kemudian pergi apa? Makan sahur. Iya. Maka itu sudah niat namanya. Tidak perlu dia baca nawaitu an asuma Ramadan. Iya. Sebab itu adalah hal yang tidak ada memang tuntunannya dalam hadis Nabi dan bertentangan dengan fikih para ulama di empat madhab. Ya, karena para ulama menyebutkan niat itu letaknya di hati, bukan dilafadzkan. Jelas ya? Jadi niat itu apa yang dia kerjakan, itu sudah dia niatkan. Dan ini niat setiap malam. Nah, pentingnya niat ini, kalau misalnya dia niat, misalnya besoknya dia mau safar, dia sudah niat. Oh, besok saya tidak mau puasa. Besok saya tidak puasa. Maka begitu di waktu sahur dia bangun dan dia membatalkan niat safarnya ingin berpuasa, maka niatnya harus dia apa? Dia perbaharui kembali. Nah, itu sisi pentingnya dari niat. Baik. Kapan waktu mulai makan sahur? Pas adzan berkumandang, makanan masih di mulut. Ya. Waktu mulai makan sahur itu ketika terbitnya fajar kadhib. Ini waktu bagusnya ya. Fajar, jadi fajar itu ada dua di waktu subuh. Ada fajar kadhib, ada fajar apa? Shadiq. Fajar kadhib itu cahaya dia agak kebiruan, munculnya agak condong ke tengah langit. Agak condong ke tengah langit, bukan di tengah-tengah, tapi agak mendekat ke tengah langit. Dia muncul setelah hilang. Makanya dikatakan fajar kadhib, fajar dusta, karena dia muncul kemudian itu hilang. Nah, kalau muncul itu boleh makan dan minum. Sampai muncul fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah fajar, cahaya fajar subuh yang muncul di ufuk timur. Jadi kalau kita lihat di tempat terbuka, misalnya di laut atau di gurun pasir, kalau seperti sekarang ini nggak bisa ya, karena ini kota, ya, atau di pegunungan nggak kelihatan. Di tempat terbuka kita lihat di ufuk timur itu gelap. Maka cahaya yang pertama muncul di ufuk itulah fajar shadiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Fakulu washrabu hatta tasma'u ta'dina Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu madan adan di malam hari. Maka makan dan minumlah kalian ketika mendengar adannya Bilal sampai kalian mendengar adannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi di masa Nabi itu tukang adan di waktu subuh ada dua. Dan hingga hari ini itu berjalan ya di Mekah dan di Madinah. Di waktu subuh berapa kali adan? Dua kali. Di Indonesia di sebagian tempat diterapkan di bulan Ramadan. Saya pernah dapati di wilayah Jawa Timur di sana, di wilayah Gresik, ya, mereka terapkan, jelas ya. Tapi di kebanyakan tempat satu kali adzan aja. Nah, jadi Bilal adzan pertama. Ini ketika munculnya fajar kadhib, Bilal adzan di situ. Maka Nabi perintah makan dan minum. Sampai mana batasan akhirnya? Sampai terdengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Sebab Ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Dia ini adzan kalau dapat perintah. Sudah masuk waktu subuh. Baru dia naik ke atas kemudian adzan. Jelas ya? Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia sedang makan? Ya. Makanan masih di mulutnya, tiba-tiba terdengar adzan. Apa yang dia lakukan? Ya, jawabannya kalau tukang adzannya adzan tepat waktu, pas waktunya, maka harus dia keluarkan apa yang di mulutnya. Sebab kalau tidak dia melanggar ketentuan dari hadis dan melanggar ketentuan dari ayat. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai tampak fajar subuh. Jadi batasan terakhir sampai tampak fajar subuh. Begitu tampak enggak boleh lagi makan dan minum. Iya. Adapun hadis yang berbunyi, ini kadang ada sebagian orang yang berkata tetap boleh makan. Dia berdasarkan dengan sebuah hadis. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, itu bunyinya, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u fi yadihi, fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan adzan dan bejana berada di tangannya, maka jangan dia letakkan bejana itu sampai dia selesaikan hajatnya dari bejana. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian orang kalau dengar adzan ada bejana di tangannya, tetap makan saja sampai selesai. Iya. Dan jawabannya hadis ini yang pertama hadisnya lemah. Dilemahkan oleh beberapa ulama ahli hadis dari masa dahulu maupun belakangan. Kemudian yang kedua, andai kata hadisnya kuat, sudah kita enggak usah silam pendapat masalah hadis. Anggaplah hadisnya kuat. Hadis ini kata Al-Baihaqi maknanya diarahkan kepada orang yang mendengar adzan dan tukang adzannya itu tidak tepat waktu adzannya. Dia adzan sebelumnya, sebelum waktu. Jadi kalau dia adzan sebelum waktu ya sudah tetap makan dan minum, kata Imam Al-Baihaqi. Adapun kalau dia adzan tepat waktu enggak boleh dia makan dan minum. Sebab kalau ini hadis diterapkan, orang akan terbuka pintu bergampangan. Ya, sebagian orang dengar hadis dia tahu jam 4.30 ini waktu adzan subuh, dia tahu jam 4.30. Dia telat bangun, jam 4.25 dia bangun. Masih ada 5 menit. Iya. dia ambil air satu gelas besar, kemudian dia apa namanya tumpuk makanan di atas piringnya, dia pegang semua di tangannya, ya makan aja santai saya nggak apa-apa, kan di tangan saya semuanya, ya sampai selesai hajat dia, mungkin dia selesai jam 4:40 baru selesai, ya. Dan ini namanya masuk ke dalam pembahasan khilaf, dan itu tercela ya di dalam pembahasan fikih. Baik, karena itu seorang hamba hendaknya memperbaiki kondisinya di waktu sahur, ya bersiap. Ya wallahu ta'ala alam. Terkait dengan musafir, orang yang melakukan perjalanan, apa ketentuan seputar puasa untuk seorang musafir? Ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama, seorang musafir, apakah jarak jauh maupun dekat, safar yang berat maupun ringan, dasarnya diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Berdasarkan ayat Al-Quran, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia ganti sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan di waktu yang lain. Ya, asalnya musafir dia boleh berbuka ketika safar. Hanya kalau ingin bertanya yang mana yang paling afdal, dia berpuasa atau dia berbuka, maka di sini keadaan orang yang musafir terbagi tiga. Yang pertama, ada orang yang safarnya, perjalanannya berat. Maka kalau perjalanan berat, afdalnya dia berbuka. Walaupun kalau dia ingin tetap berpuasa boleh saja. Karena Nabi juga pernah melakukan perjalanan, seluruh sahabat diperintah berbuka oleh beliau, tapi beliau tetap berpuasa. Ya. Dan Abdullah bin Rawaha berpuasa bersama beliau. Ini kalau perjalanan berat. Kalau perjalanan ringan, afdalnya dia tetap berpuasa. Demikian pula kalau perjalanannya tidak berat dan tidak ringan, pertengahan, lebih afdal dia tetap berpuasa. Walaupun kalau dia berbuka juga boleh ya, sebagaimana yang telah diterangkan. Tapi afdalnya dia tetap berpuasa. Kenapa? Sebab kalau dia lakukan puasa itu di bulannya, itu lebih afdal. Yang kedua, kalau dia lakukan puasa itu tetap di Ramadan, dia tetap berpuasa, maka itu lebih mempercepat lepasnya tanggung jawabnya. Iya. Dan seorang hamba kalau dia melakukan ibadah itu pada tempatnya, itu akan lebih terasa nyaman dan terasa bagus untuk hamba tersebut. Adapun batasan yang dikatakan seorang itu musafir, jaraknya berapa jauh, ini tidak ada ketentuan pasti berapa jauh jaraknya. Tidak ada diukuran di dalam syar'i sejauh mana batasannya dan sebanyak mana seorang itu mengqasar, mengambil keringanan di dalam safar. Dan ini yang seperti ini kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Ya, untuk masalah jarak kembali kepada kebiasaan yang berjalan di sebuah tempat. Andai kata dia berjalan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, itu sudah dianggap musafir, maka itulah safar namanya. Misalnya kita dari Cibubur ini ke Bandung, tuh umumnya orang menganggapnya apa? Safar. Tapi kalau misalnya dari Cibubur dia masuk ke Jakarta, wilayah Jakarta yang kadang macet sampai 4 jam, saya kira orang-orang di sini juga tidak menganggap itu apa? Safar. Sebab itu kebiasaan mereka masuk di dalam kota. Dan ciri lainnya orang musafir, antara kota dan tempat dia tinggalkan, itu ada hal yang memisahkannya. Jadi kalau sudah keluar dari luar, sudah menuju keluar kota, dia sudah lihat bangunan-bangunan kotanya dia tinggalkan, begitu ciri dia sudah melakukan apa? Ciri sudah melakukan safar. Ya Allah ta'ala alam. Baik. Silakan. Apakah kita dianjurkan sebelum Ramadan itu Ya, saya sudah terangkan tadi di materi bahwa taubat itu sebenarnya pada setiap saat, pada setiap keadaan. Hanya saja ketika seorang akan memasuki ibadah-ibadah yang agung, begitu taubat itu dihadirkan, maka itu akan lebih indah di dalam ibadahnya. Ya. Dan termasuk dari taubat, kalau misalnya dia ada kesalahan pada orang lain, dia meminta maaf untuk hal itu. Kalau ada kesalahan yang dia lakukan, sebab itu bentuk dari taubat. Dan ini juga pada segala keadaan. Ya, jadi mengkhususkan sebelum masuknya Ramadan, ini pengkhususan kadang apa namanya untuk saling maaf, maaf, saling maaf-maafan. Atau sebagian orang mengkhususkan ketika Lebaran saja saling maaf-maafan. Setelah itu bertengkar lagi. Ya. Ini enggak seperti itu ya, tapi yang diinginkan adalah apa? Syariat dari taubat ini kemudian saling memaafkan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, itu berlaku pada segala keadaan. Iya, wallahu taala alam. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Jadi apa yang disebutkan bahwa hilal apabila dilihat di semua negeri itu berlaku untuk hilal di seluruh negeri yang lain di seluruh dunia, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu." Siapa di antara kalian yang melihat bulan, hendaknya dia berpuasa. Kalian masuk seluruh umat Islam yang dibicarai di situ. Demikian pula di dalam hadis yang banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan ini berlaku untuk siapa saja dari kaum muslimin. Itu asalnya. Kalau memang apa namanya? Itu bisa dijalankan secara bersama. Dan di antara dalil juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tashumun." والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. Hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi, puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu adalah hari kalian semua berbuka. Dan berkurban itu adalah hari kalian semua berkurban. Idul Adha, hari kalian semua berkurban. Jadi disandarkan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kalau bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, itulah harusnya yang dikerjakan. Iya. Tapi sekarang ini yang terjadi, setiap dari kaum muslimin punya wilayah tersendiri. Ada pimpinan negaranya sendiri. Dan mereka merukyat hilal sendirian. Maka pokok di dalam syariat yang diinginkan adalah menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Dan yang menentukan penentuan masuknya hilal itu adalah pemerintah, bukan semua orang. Karena itu dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Abu Daud, Abdullah bin Umar berkata, "Tara'an nasul hilal fara'aituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sama wa amara an-nas bi siyamihi." Kata Ibnu Umar, manusia keluar melihat hilal. Jadi banyak orang yang pergi melihat hilal. Maka kata Ibnu Umar, saya pun melihat hilalnya. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika melihat hilal? Langsung dia sebarkan begitu. Oh, saya lihat hilal. Diajak manusia puasa? Tidak. Tapi dia datang kepada Nabi. Dia kabarkan kepada Nabi, saya lihat hilal. Setelah itu Ibnu Umar tunggu dari Nabi. Maka Nabi puasa berdasarkan rukyat Ibnu Umar. Dan Nabi yang memerintah manusia berpuasa, bukan Ibnu Umar yang menyuruh, tapi siapa? Nabi yang memerintah manusia berpuasa. Karena itu kata Ibnu Jamaah di dalam kitab beliau tentang ahkam pemerintahan, tentang hukum-hukum pemerintahan, salah satu dari tugas seorang pemimpin, dia menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Iya. Menentukan masuk dan keluarnya Ramadan. Karena itu yang berhak menentukan Ramadan telah masuk atau tidak, itu adalah pemerintah. Cara menentukannya dengan melihat hilal. Jadi kalau ada yang melihat hilal, itu di pemerintahan Islam, pertama yang melihat itu dipanggil ke pengadilan, diminta persaksiannya. Yang diperiksa orang ini yang melihat ini, bagaimana dia melihatnya, dicocokkan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kemudian orang ini bisa diterima saksinya atau tidak. Itulah fungsinya pengadilan. Jadi kalau semuanya orang merasa, oh saya melihat, ya seperti yang sering terjadi ya, ya sudah di seluruh titik pemerintah tidak ada terlihat. Kok bisa ada yang di wilayah Cakung melihat? Ya. Dan lucunya melihatnya beberapa menit sebelum waktu maghrib masuk. Dan ini keliru, kalau dia masuk di pengadilan akan disalahkan. Kamu kok bisa melihat sebelum waktu maghrib? Di hukum Islam itu, rukyat hilal berdasarkan kesepakatan para sahabat hanya dianggap syah kalau matahari sudah terbenam lingkarannya, ada bulan sabit kelihatan, itulah hilal. Sebelum matahari terbenam tidak dihitung hilal, menurut kesepakatan para sahabat. Jadi bukan sembarangan orang yang apa namanya menentukan ini hilal dilihat-lihat. Jadi kesimpulannya, kalau rukyat hilal bisa berjalan di seluruh negeri satu tempat, semua negara melakukannya, maka itu yang paling afdalnya, lebih menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Tapi kalau tidak bisa, yang dijaga di dalam sebuah negeri, dia beramal dengan ketentuan yang ditentukan oleh pimpinan negerinya berdasarkan hilal yang dilihat. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah Idul Fitri itu termasuk hari besarnya atau yang sangat paling besar? Apa hari besarnya umat Islam? Seolah-olah apa itu kebiasaan mudik, pengen ketemu dengan keluarga besarnya, sehingga bahkan ikhwan-ikhwan itu ikut-ikutan orang umum, yaitu kebiasaan mudik. Padahal 10 hari terakhir itu waktu-waktu yang istimewa. Dan apakah dianjurkan tentang masalah silaturahmi dengan keluarga besar, sehingga disibukkan dengan mudik? Iya. Baik, pertanyaan yang bagus ya, tentang mudik ini. Apalagi di wilayah Jabodetabek ini, masya Allah banyak sekali permasalahan-permasalahan di waktu mudik ini. Ya betul, terkait dengan 10 malam terakhir, sudah kita terangkan bahwa di 10 malam terakhir itu, di 10 hari terakhir Ramadan, itu peluang yang paling berharga di antara seluruh Ramadan. Maka harusnya itu tidak ditelantarkan. Ya, mudik itu bisa kapan saja. Apalagi kalau misalnya dia mudik di waktu manusia ramai padat, kadang di situ tidak dianjurkan dia mudik. Selain daripada merepotkan dirinya, bisa juga mengganggu orang lain, maka hal yang seperti ini hendaknya dilihat waktu yang cocok. Ya, kalau misalnya ada yang dia ingin mudik, misalnya dia mudik di pertengahan Ramadan sehingga dia bisa full ibadah di kampungnya untuk 10 malam terakhir, itu hal yang bagus. Atau mungkin dia kembali setelah Ramadan selesai, itu saya kira juga adalah hal yang baik. Iya. Dan seorang dari perkara yang lumrah di Idul Fitri, ketemu dengan keluarga, silaturahmi, iya. Dan itu dari hal yang biasa, dari terkait dengan masalah kegembiraan. Ya. Dan adanya kegembiraan di hari Id itu, itu adalah hal yang ada di dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dan tidak diberikan suatu batasan tertentu di dalam hal tersebut. Hanya saja sebagian orang kadang memunculkan perkara-perkara yang dia sempitkan. Misalnya itu tadi, biasanya saling maaf-memaafkan hanya di bulan Ramadan, apa namanya, di hari lebaran saja, kemudian saling kunjung mengunjungi biasanya hanya di Id saja. Ya, harusnya kunjung mengunjungi itu di segala waktu, di segala keadaan seorang menyambung silaturahmi. Ya, tapi itulah kebiasaan-kebiasaan. Kalau dia hanya berjalan sebagai kebiasaan saja, bukan ibadah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah dijadikan ibadah, suatu ketetapan tertentu, ini memang disebutkan oleh para ulama sebagai perkara yang dilarang, karena artinya dia membuat tuntunan tersendiri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan segala urusan kita. Nah. Perbedaan dengan menggabungkannya dalam satu ibadah. Tadi kita sholat sunnah Ya, baik. Jadi menggabungkan dua ibadah dalam satu pelaksanaan dengan satu niat, itu adalah hal yang dibolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Dalil tentang pembolehannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan di antara dalil juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ah ghuslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub. Jadi dia mandi Jumat sekaligus mandi apa? Mandi junub. Jadi dia gabungkan dua niat. Ini menunjukkan boleh yang menggabungkan. Tapi para ulama menyebutkan bahwa menggabungkan dua niat itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu sama jenisnya. Yang kedua, ibadah itu sama maksudnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu semuanya adalah dasar bukan pengikut. Iya. Kemudian yang keempat, ibadah itu semuanya adalah ada pelaksanaan bukan diqadha. Bukan qadha. Jadi ini empat syarat. Saya beri contoh supaya jelas. Yang pertama tadi harus sejenis. Jadi kalau dia antara puasa wajib dan puasa sunnah, ini tidak bisa digabungkan. Sebab ini tidak apa? Sejenis. Dia puasa Senin Kamis, dia niatkan juga qadha Ramadan. Ini tidak masuk. Sebab ini tidak apa? Tidak sejenis. Iya. Tapi kalau dia niatkan puasa Senin Kamis, dan hari Kamisnya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, itu tidak ada masalah. Sebab ini sama-sama puasa sunnah. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan. Boleh diniatkan dengan dua niat. Syarat yang kedua tadi harus, apa yang kedua tadi saya bilang? Hah? Sama maksudnya. Contoh, menyembeli kurban, menyembeli kambing. Bolehkah menggabungkan antara niat kambing ini dia sembeli pas dia lahiran juga di hari kurban? Dia sembeli sekaligus dengan niat kurban dan dengan niat akikah. Jawabannya enggak boleh digabungkan, sebab maksudnya beda. Jelas ya? Kalau kurban itu maksudnya adalah ketaatan kepada Allah dengan berbagai maksud agung di dalam kurban itu. Kalau akikah itu karena kesyukuran dia anaknya lahir. Jelas ya? Itu beda ininya, beda maksudnya. Maka sini tidak boleh digabungkan karena maksud berbeda. Syarat yang ketiga, harus dia asli bukan pengikut. Asli bukan apa? Pengikut. Jadi kalau salah satunya pengikut, itu tidak bisa masuk di dalam satu niat. Iya. Tidak masuk dalam satu niat. Misalnya, seorang berangkat ke kota Madinah misalnya. Iya. Dia berangkat ke kota Madinah. Dia niatkan untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Maka ini tidak dibolehkan. Iya, dia niatkan untuk menziarahi kuburan dengan perjalanannya. Tidak dibolehkan. Sebab itu dia pengikut saya. Asalnya kalau dia berangkat ke Madinah, itu asal dia harus meniatkan mengunjungi Masjid Nabawi. Iya. Sebab yang dibolehkan dalam safar ibadah itu hanya tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid apa? Al-Aqsa. Jadi kalau dia safar dalam rangka mau sholat di Masjid Quba, atau mau ziarah ke kuburan Nabi, atau ke Baqi, itu sudah keluar dari ketentuan. Jelas ya? Tapi kalau dia misalnya niat ke Masjid Nabawi ikut ini, maka pengikut tidak ada masalah. Sebab ini hanya mengikut, dia bukan asli. Jelas ya? Kemudian yang keempat, dia qada. Kalau misalnya, saya sudah beri contoh tadi ya, dia puasa sunnah, dia qada. Itu tidak boleh sebab Ramadan dia qada. Dan ini puasa sunnah. Demikian pula dia sholat dua rakaat, dia niatkan 2 rakaat sebelum subuh sekaligus dia qada dari puasa, dia qada dari salat subuhnya yang kemarin dia lupa mengerjakannya. Ini juga enggak boleh sebab salah satunya di qada. Jadi ini 4 syarat. Kalau terpenuhi 4 syarat, maka insyaallah taala boleh menggabungkan 2 niat dalam sebuah ibadah. Iya, wallahu taala alam. Baik. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berniat safar di siang hari dan dia berangkat safar itu di pagi hari pada subuh, apakah dia boleh untuk tidak melakukan sahur? Karena dia niatnya siang hari tidak berpuasa, lalu dia tidak sahur. Apakah itu dibenarkan? Iya, tidak ada masalah. Seorang sudah berniat besok dia akan safar. Iya, niatnya untuk safar itu sudah sebab membolehkan dia untuk tidak puasa besok. Jadi sekadar dia berniat saja besok akan safar, kemudian dia tidak niat puasa karena akan safar, itu insyaallah tak ada masalah. Iya. Tapi seperti yang saya sebutkan bahwa yang disebutkan oleh para ulama bahwa kalau misalnya dia tetap makan sahur dan tetap niat puasa, dan dia jalan, di perjalanan dia lihat kira-kira dia sanggup puasa atau tidak, kemudian dia buka, maka itu lebih aman bagi dirinya. Baik, wallahu taala alam. Syahin, Pak. Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah ada tanda-tanda puasa kita diterima atau tidak? Ini harusnya bukan pada puasanya ditanyakan. Apakah ada tanda-tanda sholat kita diterima atau tidak? Apakah ada tanda-tanda haji kita diterima atau tidak? Nah, ini berlaku pada semua ibadah. Dan itu ada tanda menunjukkan bahwa ibadah itu diterima. Tandanya dia akan lebih baik setelah ibadah itu. Itu tanda diantara tandanya. Karena itu dalam di pembahasan haji Allah firman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian sudah selesai acara manasik kalian sudah rampung, maka dikirlah kepada Allah dengan dikir yang banyak. Itu tandanya bahwa hal yang dia lakukan itu bagus. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, sesungguhnya dari tanda kebaikan itu kebaikan setelahnya. Dari tanda kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka itu dari tanda-tanda yang dengannya seorang bisa melihat ini ibadahnya baik atau tidak, diterima atau tidak. Ya, tapi sekali lagi itu hanya apa? Tanda, bukan pemastian. Ya, tanda dan bukan pemastian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Kami berkaitan dengan kita sebagai manusia sering berbuat kesalahan dalam bulan-bulan yang bukan bulan puasa. Sekalipun itu bukan bulan puasa, sering juga kita berbuat kesalahan. Antara lain, misalnya soal kadang-kadang kita marah terhadap sesuatu karena kita tidak setuju tentang menganggap waktu. Kemudian juga kadang-kadang sangat tidak terasa juga kita berdebat. Yeah. Nah ini apakah hukumnya, apakah ini perbuatan hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang memang dilarang atau harus ditinggalkan, dan bagaimana akibatnya terhadap ibadah puasa kita? Itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang kita alami di dalam hari-hari ibadah kita di Ramadan maupun di selainnya. Ya, dan telah saya sampaikan bahwa namanya kesalahan itu tabiat manusia, ya, di dalam kesalahan. Tidak diluput dari kesalahan. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, mereka yang bertobat. Mereka yang bertobat. Kesalahan itu, ketika dia muncul, kemudian seorang langsung menyadarinya, berhenti, bertobat darinya, maka insyaallah ta'ala apa yang telah lalu, itu akan dihapuskan dengan tobatnya. Iya. Tapi kalau kesalahan terjadi, tapi dia tetap lanjut saja, tidak sengaja misalnya dia marah, lupa dia marah, karena mungkin tabiatnya marah ya. Ya. Ketika marah, begitu dia sadar langsung dia istighfar, maka seperti ini tidak ada masalah. Iya. Karena itu Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sholat dua rakaat sunnah subuh, apa sholat dua rakaat sunnah setelah berwudu, kata beliau, man tawadda nahwa wudhu'i hadza thumma shalla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsa. Siapa yang salat dua rakaat berwudu seperti wudu, kemudian dia salat dua rakaat, dia tidak mengikuti bisikan dirinya. Jadi yang dipermasalahkan kalau dia ikuti. Kalau misalnya dia sementara salat, tiba-tiba datang bisikan. Dia biarkan bisikan ini ikut ya terbuai ya. Akhirnya dipermasalahkan salatnya. Tapi ketika ada bisikan dia lawan, ya, maka ini enggak ada masalah. Sama seorang beramal, tiba-tiba di tengah malam masuk riya, ingin dilihat orang, dipuji, tapi dia lawan. Maka yang seperti ini tidak bermasalah. Iya, karena dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan Allah telah berfirman, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Iya, maka seorang yang, ini sudut yang pertama ya, terkait dengan pertanyaan. Sudut yang kedua terkait dengan dosa-dosa besar. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa puasanya syah, hanya saja pahalanya yang bermasalah. Mungkin tidak berpahala puasanya dan mungkin berkurang pahalanya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kam min sha'imin laisa hadduhu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jadi puasanya tetap syah, tetapi dia hanya kebagian apa? Lapar dan dahaga, tidak ada pahalanya. Iya. Tidak ada pahalanya. Karena itu di antara hal yang sebenarnya penting juga diingatkan, puasa itu ada hal yang terkait dengan batasan-batasannya, terkait dengan ini syarat syahnya puasa, syarat kewajibannya puasa. Kalau terpenuhi ini secara lahirnya, maka syah puasanya. Dan puasa ada yang terkait dengan masalah perkara-perkara yang bersifat maknawi. Kalau dia lakukan ini akan sempurna puasanya, dikerjakan ini akan kurang puasanya. Ya, maka dosa-dosa itu termasuk hal yang tidak membatalkan puasa, tetapi dia mengurangi apa? Nilai puasa, atau bisa menghilangkan dari nilai puasa tergantung dari dosa yang dia kerjakan. Ini dosa umum ya, selain daripada apa? Pembatal-pembatal puasa. Kalau pembatal puasa dilakukan, jelas apa? Batal puasanya dan dia berdosa dengan hal itu. Tapi selain daripada itu, kita tidak ada dalil yang mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Kemudian sudut yang ketiga, kalau seorang jatuh di dalam kekeliruan padahal yang dia tidak sengaja, maka hal tersebut hendaknya dia gugurkan. Cara menggugurkannya dengan istighfar dan taubat. Yang kedua, dengan dia, kalau dia menggibai orang, dia doakan saudaranya yang dia gibai, atau dia minta maaf darinya. Iya. Yang ketiga, dia berbuat dari amalan salih setelah kejelekan yang dia kerjakan. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Iya. Kemudian di antara hal juga yang menggugurkan dosanya adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diampuni kekeliruannya dan dia dijaga untuk tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Nah, ini dari perkara-perkara yang insyaallah taala bisa mencukupi untuk seorang hamba di dalam masalah menghilangkan kesalahan yang pernah dia kerjakan. Mungkin ini tiga sudut, mudah-mudahan cukup untuk pertanyaan bapak kita yang saya hormati. Wallahu taala alam. Silakan kalau ada yang lain. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Ya, membayar fidyah itu barakallahu fikum, yang pertama adalah dia keluarkan dalam bentuk makanan. Ya. Dan makanannya adalah seperdua sa. Seperdua sa itu dua telapak tangan orang biasa. Kalau dia keluarkan dalam bentuk mentah itu boleh saja, tapi kalau dia keluarkan dalam bentuk makanan yang sudah siap itu lebih bagus, lebih afdal dan lebih keluar dari silam pendapat ulama. Lebih aman dia melakukan hal tersebut. Kemudian fidyah itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang, kecuali kalau dia amanahkan kepada orang, dia wakilkan, saya tidak sempat masak, tidak sempat beli, saya wakilkan kepada orang, kamu bikin makanan ini, kemudian bikin, itu mewakilkan namanya, dia beri uang untuk mewakilkan dalam masalah. Tapi kalau orang miskin langsung dia kasih uang, nah itu tidak syah sebagai fidyah. Fidyah ini kewajiban di pundak. Kapan dilakukan tidak sesuai dengan perintah, maka dia tidak syah sebagai fidyah. Dia syahnya sebagai sadaqah saja. Terhitung sadaqah baginya, dan fidyah itu harus dia ulangi lagi. Harus dia ulangi lagi. Kemudian fidyah itu, ini juga perlu saya ingatkan, fidyah itu dikeluarkan ketika dia telah meninggalkan puasa. Ya, jadi misalnya seorang perempuan, dia tidak di satu bulan penuh, dia tahu bahwa dirinya tidak puasa karena sedang hamil. Dia tahu satu bulan dia tidak puasa karena dirinya apa? Sedang hamil. Maka di sini tidak boleh dia berfidyah 30 hari di awal Ramadan, tidak boleh. Kenapa? Sebab puasanya belum dia tinggalkan. Iya, belum dia tinggalkan, belum ada sebab membayar fidyahnya. Jadi kalau dia sudah tinggalkan puasa 5 hari, baru 5 hari yang boleh dia bayar. Dia tinggalkan 10 hari, baru 10 hari yang boleh dia bayar. Dia sudah tinggalkan 30 hari, dia ingin bayar sekaligus 30 hari, enggak apa-apa. Ya, dia bayar sekaligus 30 hari, tapi dia bagi kepada 30 orang miskin. Bukan 30 hari kepada 1 orang miskin, atau 3 orang, atau 5 orang. 30 orang miskin. Sebab di ayat disandarkan makan kepada 1 orang miskin itu. Setiap ta'am kepada 1 orang miskin. Itu secara global ya, terkait dengan masalah fidyah. Wallahu ta'ala ala. Baik, ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Dan saya bermohon kepada Allah saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita hadir di masjid yang mulia ini dalam semua ketaatan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memasuki bulan Ramadan dan mendulang pahala yang sebesar-besarnya di dalam bulan itu, dan menjadikan bulan Ramadan untuk kita semua sebagai penghapus dosa-dosa kita, yang membebaskan kita dari api neraka dan menjamin kita masuk ke dalam surga. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.